kisah ini terasa berat di pundakmu. Aku tahu, karena juga begitu berat di bahuku, di bahuku, di bahuku. Oh, coba sayang, berhentilah marah, tapi keadaanku, jangan pernah menyerah pada keadaan busuk ini. Apapun yang akan terjadi, takkan pernah aku sesali. Bila menjalani semua denganmu, bila memahami semua denganmu, aku takkan pernah menyesal. Takkan pernah menyesal. Takkan pernah menyesal.